بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram bab zikir dan doa, hadis yang ke-23 dari bab ini. Ya. Yaitu dari sahabat Abu Musa, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kana an-nabiy, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'u, berdoa, Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri, sikap berlebihan atau melampaui batas dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau ketahui tentangnya pada diriku. Allahumma ighfirli jiddi, ya Allah ampuni untukku apa yang kulakukan dengan sengaja, wa hazli, dan dengan main-main, wa khata'i, begitu pula kekeliruan-kekeliruanku, wa amdi, dan sesuatu yang ku sengaja. Atau sebelumnya, Allahumma ighfirli jiddi, yakni sesuatu yang serius, ya. Amdi, sesuatu yang sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah untukku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah kulakukan dan apa yang belakangan kulakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang kulakukan dengan sembunyi dan yang aku lakukan dengan terang-terangan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu tentangnya dariku, antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang mengedepankan atau membuat sesuatu di depan, wa antal muakhir, dan engkau pula lah yang bisa membelakangkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dengan doa ini, doa yang cukup panjang namun mencakup tentunya banyak hal yang terkait dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Doa ini seperti yang kita dengar, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, ampunan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Disebutkan di sini begitu rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah azza wajal ampunannya atau maghfirahnya, yang artinya agar dosa-dosa itu ditutup oleh Allah azza wajal. Baik yang dilakukan dengan sesuatu yang tanpa kesengajaan atau yang dilakukan karena kebodohan. Semuanya mohon diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula sikap melampaui batas dalam urusan, yang itu mencakup banyak hal. Artinya bab israf fi al-amr, melampaui batas dalam urusan, ini kan dalam banyak bidang kita sering terjatuh pada hal-hal tersebut. Kita pun mohon ampun kepada Allah karena itu. Lalu Nabi katakan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dengannya dari diriku. Nah, ini juga lebih mencakup lagi segala yang Allah Azza wa Jal ketahui tentang dosa-dosa itu pada diri kita, dan Allah Maha tahu semua yang kita lakukan. Lalu Nabi SAW berdoa juga di sini lebih rinci lagi, apa yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan, baik dengan serius atau dengan main-main, dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja, dan semua itu ada pada diri kita. Artinya ya begitulah manusia, ya. Kalau Nabi mengatakan dan mencontohkan begini, menggambarkan bahwa kita yang manusia biasa ini, jelas hal itu semua ada pada diri kita. Adapun Nabi SAW, beliau ma'asum, tapi kita sebagai umat beliau, jelas semuanya ada. Kita salah, kadang menyengaja salah, ya sudah tahu tapi tetap. Kadang pula ya tanpa sengaja, kadang main-main tapi juga salah. Semuanya ada memang. Maka dari itu Nabi SAW mencontohkan agar kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Begitu pula dosa yang dulu, yang belakangan, yang dilakukan secara tersembunyi, yang dilakukan secara terang-terangan, semuanya, dan Allah lebih mengetahui. Maka semua yang Allah ketahui, kita pun mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni. Ya. Kemudian di sini di akhir doa Nabi SAW mengatakan, antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, engkaulah yang mengedepankan atau yang mengakhirkan. Artinya kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, ditentukan oleh Allah Azza wa Jal kita menjadi maju, ya, semakin baik, atau justru kita mundur. Nah, Allah yang mampu menentukan kita semua, kita mau ke posisi yang mana. Maka dari itu, karena Allah yang maha mampu, kita mohon kepada Allah agar kita diampuni, supaya kita terus maju ke depan berkembang, semakin baik, semakin bagus, bukan semakin mundur dan semakin buruk. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau ya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini tentunya sangat penting ya untuk kita berdoa dengannya, karena terkait dengan kesalahan dan dosa-dosa kita, yang kita menyadari bahwa kita manusia selalu banyak salah. Hampir tiap hari, atau memang tiap hari, bukan hampir tiap hari, tiap hari. Dan kita tidak bisa menghitung kesalahan kita, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dalam pikiran. Sulit untuk kita hitung kesalahan kita. Yang jelas, seperti kata Nabi, kullu bani Adam khata, semua bani Adam orang yang suka salah, sering salah artinya. Tinggal dari mereka yang sering salah itu, siapa yang bertaubat. Nah, dianjurkan kita banyak mohon kepada Allah ampunan dan kita bertobat. Kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering salah adalah yang suka bertaubat, sering bertaubat. Ya. Dan juga kita ingatkan kembali tentang doa ini, artinya dari sisi membacanya tidak mesti kita menghafal. Kalau kita menghafal lebih bagus. Kalau kita kesulitan menghafal, ya kita cukup membaca, itu sudah bagus juga bagi kita. Ya, syukur-syukur kita menghafal. Dan insya Allah kita bisa hafal kalau kita niat menghafal atau sering membaca doa tersebut. Dan doa ini juga dibaca kapan saja, tidak ada waktu khusus untuk membacanya. Ya, kapan ada kesempatan berdoa, antara azan dan iqamah, di akhir malam, di waktu sujud, ya, atau setelah kita tasyahud, boleh kita berdoa dengan doa-doa tersebut. Ya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang ke-24 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Dahulu Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma, ya Allah, aslih li dini, perbaikilah untukku agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang itu adalah pelindung bagi urusanku, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku duniaku yang di sanalah kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untukku akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang ke sanalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan kehidupan itu sebagai tambahan untukku dalam semua kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, serta jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatan untukku dari segala kejahatan atau keburukan. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini juga doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, dan doa yang luar biasa, ya, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Nabi SAW berdoa dengan doa ini, seperti kata Abu Hurairah, bahwa Nabi kana yaqulu, dulu membacanya. Yang terpahami dari susunan kalimat ini, sebagaimana juga sebelumnya, bahwa Nabi sering berdoa dengan doa tersebut. Isi doa Nabi itu, pertama, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diperbaiki urusan agama. Dan ini hal yang paling inti, ya. Urusan agama itu hal yang paling inti, maka Nabi kedepankan dalam doanya. Kata beliau, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agamaku. Nah, memperbaiki dari sisi agama, tentu segala hal yang terkait dengan agama itu urusan keyakinan, i'tiqad, iman, urusan al-ibadat, peribadatan-peribadatan, dan segala hal-hal yang terkait dengan agama, pemahaman agama, pengamalannya, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ya Allah, perbaikilah untukku urusan agamaku, yang itu adalah ismatu amri. Agama adalah pelindung bagi urusanku. Nah, ini pentingnya bab agama. Kita berdoa kepada Allah supaya diperbaiki urusan agama. Karena apa? Karena itu adalah pelindung bagi urusanku. Pelindung dari apa? Disebutkan dalam keterangan para ulama, yakni pelindung dari kesalahan-kesalahan, pelindung dari berbagai keburukan, maksiat, pelindung dari keterjatuhan kita dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pelindung dari akhlak yang buruk, dan akhirnya adalah pelindung dari apa? Neraka. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan sebelum itu di dunia. Jadi inilah pentingnya kita mohon kepada Allah agar diperbaiki urusan agama kita. Begitulah yang dicontohkan Rasulullah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang itu adalah pelindung bagi urusanku. Ya. Kemudian berikutnya baru Nabi meminta untuk diperbaiki pula urusan dunia. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku urusan duniaku yang disitulah kehidupanku. Nah, ini juga penting karena emang ya kita hidup di dunia, mau tidak mau ada kaitan-kaitan dengan urusan-urusan duniawi. Maka kita ingin kehidupan dunia kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang sebelumnya kita telah sebutkan bahwa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala urusan duniawi itu boleh, ya, asal untuk kebaikan-kebaikan duniawi, ya. Bukan kita meminta hal yang sifatnya duniawi yang akhirnya akan melalaikan kita, akhirnya akan membuat kita tergelincir dalam berbagai larangan-larangan Allah dan seterusnya, tidak. Namun kita mohon diperbaiki urusan dunia kita, termasuk dalam hal ini ya jangan sampai urusan dunia itu melalaikan kita dari akhirat. Ya, sekedar baiknya dunia itu bagus kalau mendukung urusan agama kita. Baiknya dunia kita kalau untuk mendukung baiknya urusan agama kita, maka itu bagus. Kemudian wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah untukku urusan akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya lah tempat kembaliku. Nah, ini juga hal yang sangat penting karena ini adalah ujung daripada kehidupan kita, yaitu kembali ke akhirat yang kemudian kekal di akhirat kelak. Maka tentu kita berharap dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar diperbaiki urusan akhirat kita. Nah, ini contoh dari Nabi, beliau berdoa seperti itu, ya. Kalau urusan akhirat tidak beres, urusan akhirat kacau, na'udzubillah, tidak lain akan menghantarkan seseorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka ini pentingnya mohon wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, yaitu untuk diperbaiki urusan akhirat karena itu sebagai tempat kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nah, ini juga doa yang sangat baik sekali. Mohon kepada Allah supaya kehidupan dunia menjadi tambahan dalam segala kebaikan. Ya Allah, jadikan kehidupan itu tambahan untukku dalam segala kebaikan. Jadi umur kita, kalau Allah beri umur panjang, ya isinya kebaikan-kebaikan, ya. Karena seperti yang disebutkan dalam sebagian keterangan atau bahkan sebagian riwayat, ya, yang baik itu ketika umurnya panjang dan penuh dengan kebaikan. Tapi sebaliknya yang buruk adalah ketika umur panjang tapi tidak di atas kebaikan. Nah, Maka dari itu kalau sekedar kita mohon apa kehidupan ya yang panjang, umurnya panjang hanya untuk itu saja, ini masih tidak baik ya, artinya masih kurang. Karena apa isinya nanti umur yang panjang itu? Nah, kalau ternyata isinya keburukan ya tambah buruk, tambah beban, tambah dosa. Maka dari itu kalau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla misal umur panjang ya harus diiringi dengan doa kebaikan selama hidup tersebut, amal saleh, ilmu yang manfaat dan seterusnya. Makanya di sini pun Nabi berdoa waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan itu tambahan dalam segala kebaikan. Sehingga semakin panjang umur kita, semakin banyak kebaikan kita. Segala kebaikan ya mencakup macam-macam ya. Segala kebaikan ya, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, ilmunya, amalnya dan lain-lain dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Ya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian itu sebagai peristirahatan bagiku dari tiap-tiap atau semua keburukan atau kejahatan. Nah, ini juga suatu doa yang sangat baik tentunya ya, sehingga kematian ketika itu menjadi pintu kebaikan ya. Karena apa? Karena seorang yang mati jangan dianggap selesai segala urusan ya, justru itu permulaan urusan-urusan berat itu. Kematian itu adalah permulaan urusan-urusan berat. Kalau dia ternyata orang yang buruk, kematian sudah ya akan menjadi pintu kepada berbagai tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruknya selama di dunia. Makanya sungguh sangat mengherankan ya, kalau ada orang-orang yang bunuh diri ya, seolah-olah berbagai problem di dunia selesai dengan bunuh diri. Padahal seperti yang tadi kita katakan, justru dia masuk ke pintu yang lebih besar tanggung jawabnya. Ya, oleh karenanya bagi seorang muslim dia sangat khawatir kalau kematian itu justru menjadi beban bagi dia terhadap amal-amal dia selama di dunia, di mana di alam kubur sudah dihadapkan kepada berbagai pertanyaan, lalu setelah itu ada hukuman azab kubur. Nah, hukuman itu pun entah sampai kapan. Lalu berikutnya di akhirat, na'udzubillah, tambah hukuman lagi. Sangat mengerikan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang beriman dengan hari akhir enggak pengin seperti itu. Kita justru kepengin sebaliknya. Dengan mati artinya istirahat. Ya. Nah, itu yang diinginkan. Sehingga kematian menjadi pintu kebaikan bagi dia beristirahat dari berbagai problem di dunia, berbagai kejahatan, berbagai keburukan di dunia, sehingga dia masuk ke alam akhiratnya ya disambut dengan kenikmatan-kenikmatan. Di alam kubur ada nikmat alam kubur, alam barzah. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat juga ya kepada kenikmatan berikutnya di dalam surga. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Seperti yang dikatakan Nabi SAW bahwa seorang mukmin di alam kuburnya akan dibukakan untuknya pintu ke surga dan akan dipersilakan untuk tidur seperti tidurnya pengantin, kata Nabi SAW. dalam hadis. Dan bahkan dia pun akan ditemani oleh amal solehnya yang berwujud seperti manusia yang sangat baik, yang sangat bagus, yang menemaninya di alam kubur. Ya, kuburnya pun diluaskan, diterangi, dan bau-bau harum surga pun sampai kepadanya, sehingga dia ingin sekali untuk segera ke surga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera dibangkitkan hari kiamat. Ya, ingin segera bertemu dengan keluarganya di akhirat kelak. Nah, ini harapannya tentunya. Makanya permintaan atau doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini permohonan yang sangat-sangat penting. Ya Allah, jadikan kematian itu sebagai peristirahatan bagiku dari segala keburukan dan kejahatan. Nah, ini doa Nabi ya, riwayat Muslim. Dan ini tentu diupayakan juga kita mencontohnya, menghafal doa tersebut dan mempraktekannya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-25. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma anfa'ni, ya Allah berikan manfaat kepadaku, bima 'allamtani, dengan apa yang kau ajarkan kepadaku, wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa yang manfaat bagiku, warzuqni 'ilman yanfa'uni, dan berikan rezeki kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Riwayat Nasa'i dan Al-Hakim. Ya. Kemudian hadis berikutnya juga terkait dengan ilmu. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah yang semakna dengannya, wa qala fi akhirih, dan beliau mengatakan di akhir hadis itu atau doa itu, wazidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Walhamdulillahi ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa'udhu billah min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli nar, para penghuni neraka. Wa isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk hadis ini ya, doa yang lain dari Nabi SAW terkait dengan ilmu ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Mohon kepada Allah ilmu yang manfaat, dan mohon manfaat dari ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, artinya di sini ilmu yang telah diajarkan kepada kita ya, melalui kita belajar, melalui kita mendengar, melalui kita membaca, melalui kita majlis ta'lim, ilmu yang sudah ada kita mohon kepada Allah supaya ilmu itu menjadi manfaat. Ya. Ilmu yang manfaat artinya apa? Ilmu yang berbuah amalan. Ilmu yang berbuah amal saleh. Ilmu tersebut berarti manfaat. Kalau ilmu yang tidak berbuah amal saleh, maka ilmu itu tidak manfaat. Sekalipun ilmunya benar, tapi kalau tidak ada pengamalan, maka menjadi salah karena tidak diamalkannya, dan menjadi apa? Bumerang bagi dia. Artinya justru akan mencelakakan dia. Seperti yang disebutkan dalam hadis, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu hujjah bagimu. Ya, menjadi hujjah yang memperkuat kamu, atau hujjah alaik, hujjah yang justru menghujat kamu. Ya, artinya menjadi alasan untuk mengazab kita. Na'udzubillah min dzalik. Kapan itu? Ya, kalau tidak diamalkan itu. Jadi ilmu ini ya sangat terkait dengan orang yang punya ilmu dari sisi bab pengamalannya. Kalau diamalkan jadi ilmu yang manfaat, kalau tidak menjadi malapetaka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian juga di sini Nabi berdoa kepada Allah, wa'alimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang manfaat bagiku. Jadi sesuatu yang belum kudapat, kalau tadi yang sudah didapat ya, sesuatu yang belum kudapat, aku memohon ilmu yang manfaat. Artinya ilmu itu ilmu yang benar, ilmu yang baik, jangan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah diterima pun juga menjadi baik. Ya. Dan juga di sini di riwayat Tirmidzi dikatakan bahwa wazidni ilma, Nabi juga berdoa, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ya. Nah, intinya bahwa dari beberapa doa yang disebutkan Nabi tadi terkait dengan ilmu, terus memohon supaya ilmu itu bertambah, jangan ilmu itu berkurang. Bagaimana berkurangnya ilmu? Ya karena lupa. Kenapa lupa? Karena tidak diamalkan. Ya, tidak diulang kembali. Dan tentunya tadi tidak diamalkan itu juga sering menjadi ilmu itu terlupakan. Kedua juga karena dosa ya. Perbuatan dosa itu juga membuat kita lupa terhadap ilmu kita. Makanya jangan sampai ilmu tersebut terlupakan. Bahkan kita mohon kepada Allah supaya ilmu itu ditambah. Bagaimana bertambahnya? Ya dengan kita belajar ya. Majelis ta'lim, mendengar, membaca, menulis, menghafal. Dan untuk tetap ilmu tersebut dengan diamalkan itu. Ya. Seperti kata ulama dulu, kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amal. Kami dulu memperkokoh ilmu hadis dengan kita mengamalkannya. Ya. Sehingga dengan amalan-amalan akan semakin kuat ilmu itu. Artinya amalan terhadap ilmu yang kita pelajari tersebut. Ya. Kemudian juga tadi tak lupa bahwa ilmu yang dimaksud ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang diamalkan oleh orang yang memilikinya. Kemudian lanjutan doa Nabi, wa'udzu billah min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan para penghuni neraka. Keadaan para penghuni neraka, tentu kita ketahui, mereka orang-orang yang melanggar hukum Allah, melakukan maksiat, melakukan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah untuk mengikuti mereka, mencontoh mereka. Ya, karena kalau mencontoh mereka, ya akibatnya pun akan seperti mereka. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, isnaduhu hasan, hadis ini dengan sanad yang hasan. Namun ada perbedaan pendapat ulama dalam derajat hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dhaif. Ala kulli hal, secara makna bagus ya. Secara makna itu makna yang bagus, sehingga kita bisa berdoa dengan lafal yang terkandung pada hadis ini. Allahu a'lam bissawab. Itu beberapa hadis yang bisa kita terangkan terkait dengan beberapa doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang tentunya untuk kita tiru ya, apa yang dilakukan beliau tersebut. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.